jalek nyato tunggu si bungo jambangan harum mandayu si kumbang tabang ku rancak bana buruang di dalam sangka satio lalu urang marahio tapi hati adi usah lapis.